Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nope, saya ini anaknya petani. Saya pengen cerita aja teman-teman, efek suca ini luar biasa. Salah satunya tuh dukungan warga di desa saya. Jadi di desa itu saya dibikinin spanduk dukungan gitu. Jadi foto saya dari so 1, so 2, so 3 itu di crop gini loh. Udah kayak caleg saya. Dari partai golongan medok. Disingkat gondok. Ini partai yang kader-kadernya kurang yodium. Makannya makan garam, jangan makan uang rakyat. Saya nggak tahu loh, ini siapa yang bikin spanduk ini? Tahu-tahu ada sendiri. Gini loh, ini saya tanya ke bapak saya bilang nggak tahu. Saya nanya emak, emak saya tet, saya pas loh. Nanya lejo 50-50. Akhirnya saya nanya Pak Kades jawab, itu yang masang spanduk temanmu, Pak. Bener, Pak, Des, bener. Serius ini. 2 juta rupiah. Net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net. Ditembak konfeti, dang. Tapi isinya kompos. Serumah bau. Dan yang saya takutin apa? Di desa itu belum ada figur terkenal, apalagi masuk TV. Pasti dilulukan. Jangankan masuk TV, merantau ke Jakarta aja bagi orang desa itu udah wow loh. Meski di desa di Jakarta uripnya susah, hidupnya susah, tidur di rumah kontrakan, ngemis pura-pura pincang, jalannya moonwalk, pokoknya kalah semuanya. Ini yang saya takutin saat saya pulang nanti penyambutannya berlebihan. Saya takut banget nanti warga di desa saya itu nunggu di terminal. Di terminal itu digelar karpet merah. Sampai rumah saya. Padahal jaraknya 7 kilo itu. Saya turun bis, dikalungin neceng gondok. Dipanggil Pak Kades. Sama warga ditaburin pupuk. Sampai rumah subur saya. Nama saya Nopek, terima kasih teman-teman.